Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Sebab datang dan hilangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan inti dan hakikat hidayah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayahnya. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna rahmat dan kebaikannya memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu berdoa memohon hidayah dan taufik kepadanya, yaitu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, doa dalam ayat ini termasuk doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepadanya dengan doa ini di setiap rakaat dalam sholatnya, karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hal tersebut. Dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, doa yang dibaca dalam kunut salat witir, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan dan kekayaan hati yang selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Sebaliknya, keengganan atau ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah SWT memohon hidayahnya merupakan sebab besar yang menjadikan seseorang manusia terhalangi dari hidayahnya. Oleh karena itu, Allah SWT sangat murka terhadap orang yang enggan berdoa dan memohon kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya barang siapa yang enggan untuk memohon kepada Allah SWT, maka dia akan murka kepadanya. Hal-hal lain yang menjadi sebab datangnya hidayah Allah SWT selain yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Artinya, selalu bergantung dan bersandar kepada Allah SWT dalam segala sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang hamba, serta tidak tergantung kepada kemampuan diri sendiri. Dan ini merupakan sebab utama untuk meraih taufik dari Allah SWT yang merupakan hidayah yang sempurna. Bahkan, inilah makna taufik yang sesungguhnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Maka, cobalah renungkan pemaparan Ibnu Qayyim. Kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengetahui atau meyakini bahwa apa yang Allah SWT kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Dia tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Karena pada saat itulah kita yakin bahwa semua kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melakukannya, sehingga kita akan selalu mensyukuri nikmat tersebut dan bersungguh-sungguh merendahkan diri serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia tidak memutuskan nikmat tersebut dari diri kita. Sebagaimana kita yakini bahwa semua keburukan amal jelek yang kita lakukan adalah karena hukuman dan berpalingnya Allah dari kita, sehingga kita akan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar menghindarkan diri kita dari semua perbuatan buruk tersebut, dan agar Dia tidak menyandarkan urusan kita dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan kepada diri kita sendiri. Dan telah sepakat al-arifun, yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang Allah dan sifat-sifatnya, bahwa asal semua kebaikan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana asal semua keburukan adalah berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Dan mereka juga telah bersepakat bahwa makna taufik itu adalah dengan Allah tidak menyandarkan urusan kebaikan atau keburukan kita kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, arti dari berpalingnya Allah SWT dari hambanya adalah dengan Allah membiarkan diri kita bersandar kepada diri kita sendiri dan tidak bersandar kepada Allah SWT. Inilah yang terungkap dalam doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah baik semua urusanku dan janganlah engkau membiarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Oleh karena inilah makna dan hakikat taufik, maka kunci untuk mendapatkannya adalah dengan selalu bersandar dan bergantung kepada Allah SWT dalam meraihnya dan bukan bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim berkata, kalau semua kebaikan asalnya dengan taufik yang itu adanya di tangan Allah semata dan bukan di tangan manusia, maka kunci untuk membuka pintu taufik adalah selalu berdoa, menampakkan rasa butuh, bersungguh-sungguh dalam bersandar, selalu berharap dan takut kepadanya. Maka ketika Allah telah memberikan kunci taufik ini kepada seorang hamba, berarti dia ingin membukakan pintu taufik kepadanya. Dan ketika Allah memalingkan kunci taufik ini dari seorang hamba, berarti pintu kebaikan atau taufik akan selalu tertutup baginya. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah SWT secara keseluruhan lahir dan batin. Allah SWT berfirman, maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Quran Surat Thaha ayat 123. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang mengikuti dan berpegang teguh dengan petunjuk Allah SWT yang diturunkannya kepada Rasulnya SAW dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka dia tidak akan tersesat dan sengsara di dunia dan di akhirat. Bahkan, dia selalu mendapat bimbingan dan petunjuknya, kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan di akhirat. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ هَتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَوْ وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk agama Allah SWT, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Quran Surat Muhammad ayat 17. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan dan maknanya. Allah SWT berfirman, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah SWT memuji kitabnya yang mulia yang diturunkannya kepada Rasulnya SAW, yaitu Al-Quran, bahwa kitab ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan jelas. Maksudnya adalah yang paling lurus dalam tuntunan berkeyakinan, beramal, dan bertingkah laku. Maka orang yang selalu membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya dan paling lurus petunjuknya dalam semua keadaan. Dan yang keempat adalah mentaati dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT menanamkan wahyu yang diturunkannya kepada Rasulullah SAW sebagai al-huda, yakni petunjuk, dan dinul haq sebagai agama yang benar. Dalam firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Dialah Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fatih ayat 28. Para ulama ahli tafsir menafsirkan Al-Huda dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq adalah dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah sebaik-baik petunjuk yang akan selalu membimbing manusia untuk menetapi jalan yang lurus dalam ilmu dan amal. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Maka inilah makna firman Allah SWT, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian yang kelima, mengikuti pemahaman dan pengalaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam keimanan, ibadah, akhlak, dan semua perkara agama lainnya. Karena inilah sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah yang pertama kali masuk dalam makna ayat ini, karena merekalah orang-orang yang pertama kali memiliki keimanan yang sempurna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadih." Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am ayat 90. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani petunjuk para nabi alaihi salam yang diutus sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Imam Ibnu Katsir berkata, makna ayat ini adalah seorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan lebih baik baginya. Kemudian yang kedelapan adalah berlapang dada, menerima keindahan Islam serta meyakini kebutuhan manusia lahir dan batin terhadap petunjuknya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dadanya lapang dan lega menerima Islam. Maka hatinya akan diterangi cahaya iman, hidup dengan sinar keyakinan sehingga jiwanya akan tentram, hatinya akan mencintai amal soleh dan jiwanya akan senang mengamalkan ketaatan, bahkan merasakan kelezatan dan tidak merasakan sebagai beban yang memberatkan. Kemudian yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan dan meneguhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah berkata, dalam ayat ini Allah SWT menggandengkan hidayah darinya dengan perjuangan dan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah SWT adalah orang yang paling besar perjuangan dan kesungguhannya. Demikianlah pemaparan ringkas tentang sebab-sebab datangnya hidayah Allah SWT. Dan tentu saja, kebalikan dari hal-hal tersebut di atas itulah yang merupakan sebab-sebab hilangnya atau tercabutnya hidayah Allah SWT. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala keburukan dan fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.